akan melukai. Arahku berputar, berharap masih bisa berkata I love you for the last time. Saatnya berpisah. Relakan diriku, tolong relakan cintaku. Jadi ikhlaskan diriku, aku harus pergi. Relakan diriku, tolong relakan cintaku. Jadi ikhlaskan diriku, aku harus pergi. Akan pergi. Saatnya berpisah, jangan kita bersedih lagi. Semua kilafku takkan relakan diriku, tolong relakan cintaku. Jadi ikhlaskan diriku, aku harus pergi. Relakan diriku, tolong relakan cintaku. Jadi ikhlaskan diriku.